وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوان في الدين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehat dan kekuatan itu, yang semoga dengan dua nikmat ini Allah beri hidayah dan petunjuk kepada kita untuk berjalan di atas takdir Allah jalla wa ala. Dan semoga apa yang akan saya sampaikan kepada pagi ini membawa manfaat bagi anak pribadi khusus dan untuk sekalian. Dan sungguh tidak ada lain apa yang akan saya sampaikan melainkan sebuah nasihat dari Al-Quran maupun Sunnah maupun akwal dari manusia. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam Majmu' Sahih dalam beliau, afdhalu shadaqah ta'lim jahil aw ikru dhafil. Seutama-utama shadaqah adalah menasihi ilmu kepada yang jahil dan atau menyadarkan apa yang disadari. Ikhwan fillah, beriman kepada Allah, kita lihat dalam ayat Al-Quran hadis yang kita sebuti bahwa iman Islam dan praktek mereka terkait ilmu dan pelajaran ilmu dan bagaimana mereka menghormati ilmu, bagaimana mereka menghormati ilmu sangat banyak. Sangat banyak. Kita selalu wajib berpunya wajib, selalu punya wajib berbuat dari tetangga, menjalankan hak tangga, berbuat baik kepada tangga itu yang adalah kewajiban kita pada tangga. Kita mengajar minuman, masakan, kue itu bagian daripada bentuk berbuat baik kepada tangga. Itu sangat ditekankan dalam syar'i, perbuatan baik kita kepada tetangga kita. Nah, kemudian membantu, misalnya ada kebutuhan apa yang butuh uluran tangan kita, termasuk bagian dari perbuatan baik kepada tetangga kita. Dan sekian kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada tetangga kita, itu termasuk menunaikan hak mereka. Dan ini sangat dihasum dalam syar'i. Yang terbaik adalah mengajar ilmu kepada mereka. Dari semua tadi itu, dari semua perbuatan baik kita kepada tetangga kita, terbaiknya adalah mengajari ilmu din, silaturahim, datang ke saudara kita yang ada hubungan rahim, nah, ngasih hadiah, apalagi dia butuh uluran tangan kita. Nah, itu aulan nas, hakun nas, Pertama kali adalah kerabat terdekat untuk memberikan uluran tangan kita kepada mereka. Sebelum yang lainnya adalah kerabat terdekat. Kalau jauh, telepon, bagaimana kabarnya antum? Kalau adiknya atau ponakannya anti, apa kabarnya? Walhasil, itu semua termasuk silaturahim. Datang, kunjung-mengunjung. Nah, bagian daripada silaturahim. Memberikan sesuatu hadiah. Semua. Paling afdolnya, ngajari ilmu kepada mereka. Paling afdolnya, paling utamanya, ngajari ilmu kepada mereka. Makanya kata Ibnu Rajab tadi sebutkan afdhalus shadaqah ta'limul jahil au iqadul ghafil. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu semoga pagi ini menjadikan nasihat buat kita semua dan peringatan buat kita semua untuk kita semakin lebih baik ke depannya. Dan segala yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, segala yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah dan akwal a'immatus salaf, semoga bermanfaat bagi kita. Apakah yang sifatnya itu peringatan, yang sifatnya itu hasungan, yang sifatnya itu akhbar, yang sifatnya itu qasas dalam Al-Quran wa Sunnah, semua itu ketika kita mempelajarinya, kita sangat berharap dan mohon kepada Allah hidayah dan taufiknya agar kita bisa menjalani dengan baik dan ikhlas. Alangkah nista dan hinanya ketika sosok manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran dalam Al-Quran dan Sunnah. Alangkah nista dan hinanya ketika sosok manusia tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan alangkah hina dan rendahnya, ruginya kalau sosok manusia tidak mau mengamalkan kandungan-kandungan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin lebih parah dan terpuruk lagi, na'udzubillah min dzalik, menolak Al-Haq. Menolak Al-Haq. Menolak kebenaran. Na'udzubillah min al-kibri. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam surat Al-A'la yang kita semua membacanya insyaallah taala, kata Allah, fadzakir in nafa'ati dzikra. Perhatikan lafaz dalam ayat ini, fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan, beri nasihat, beri teguran. Karena teguran itu bermanfaat. Karena teguran itu bermanfaat. Karena peringatan itu bermanfaat. Karena nasihat itu bermanfaat. Kita lihat, kita pelajari dengan seksama apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait ayat ini. Fadzakir, kata beliau, bisyar'illah wa ayatih. Kau kasih peringatan saudaramu, nasihat, teguran, dengan apa? Dengan syariat Allah dan ayat-ayat Allah. Nah, dan ini mencakup semua. Nah, syariat Allah berarti mencakup Al-Quran dan Sunnah di dalamnya. Karena Sunnah ahadits ashihah, semua hadits yang sahih itu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fa'atiz dzikra. Lahidhu hadhihi an-nuttah. Hadha al-lafz. Inna fa'atiz dzikra. Ai Madamati dzikra maqbulatun wa mau'idatan masmu'atun sawa'un hasala min adz-dzikra jami'al maqsud aw ba'dahu. Artinya apa? Kau beri peringatan, kau nasihati saudaramu, kau tegur. Selama teguran itu, selama nasihat itu, selama peringatan itu diterima oleh dia. Selama nasihat itu, peringatan itu didengar oleh dia. Apakah peringatan itu na'am sampai pada dia, dia dapati, dia terima semuanya atau sebagiannya? Artinya kata beliau rahimahullah, wa mafhumul ayah annahu idza lam yanfa adz-dzikra bi an kana at-tadzkir bi an kana at-tadzkiru yazidu fi syarr aw yanqusu min al-khair lam takun adz-dzikra ma'muran biha bal manhiyan anha. Mafhum dari ayat ini, mafhum mukhalafahnya, nah, ketika Allah sebutkan beri peringatan, beri nasihat, beri teguran, karena teguran itu bermanfaat bagi yang menerima teguran tersebut, bagi yang mendengarkan, bagi yang mengindahkan, yang menjalani. Naam, manfaat. Makanya kata ulama, mafhum ayat ini sesungguhnya, naam, jika peringatan itu, teguran itu, nasihat itu tidak bermanfaat, justru malah menambah keburukan bagi dia atau mengurangi dari kebaikan dia ketika itu, peringatan, nasihat, teguran, naam, tidak dianjurkan. Lam takun dzikra ma'murun biha. Tidak di apa? Tidak diperintahkan, justru malah ketika itu dilarang. Khawatir urusannya panjang, buntutnya panjang. Kalau sampai ayat yang disampaikan kepada dia, dia tolak atau dia hina ayat itu, na'udzubillah min dzalik. Atau sunnah yang mulia, dia campakkan, dia hinakan, na'udzubillah min dzalik. Kondisi itu jangan ditegur, jangan dinasihati, jangan diberi peringatan. Jika akan berdampak buruk, semakin nambah bangkang, semakin menjelek, semakin memburuk. Lam yakun ma'muran bal manhiyan anhu. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Fadzikra yang qasibu linnas fiha ismain muntafi'un wa ghairu muntafi'in. Kata beliau rahimahullah, terkait nasihat, arahan, bimbingan, teguran, peringatan itu ketika disampaikan kepada orang lain, itu terbagi jadi dua. Ada yang betul-betul mengambil manfaat akan nasihat dan teguran tersebut, mendengarkan, menerima, menerapkan nasihat tersebut? Ada yang tidak. Tidak mengambil manfaat. Tidak mendengar. Kalaulah mendengar, tidak diamalkan. Apa yang kita katakan terhadap keadaan yang kedua ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka sungguh amat berharga dan bernilainya ketika seorang muslim atau muslimah diberi oleh Allah teman yang soleh ini, teman yang solehah yang bagi perempuan ini. Betul-betul sangat berharga dan mulia. Bahagia dia, tentram dia, dikarenakan memiliki teman yang soleh. Dan syariat menghasung untuk itu. Untuk apa? Untuk mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang akhlaknya baik, dihasung. Salah memilih, urusannya panjang lagi, buntutnya panjang. Agama seseorang itu diukur, dinilai dengan temannya dia. Nah, begitu. Kita mungkin gak tahu apakah dia ini menyimpang, apakah dia ini rusak akhlaknya, apakah dia ini mengerjakan suatu pekerjaan yang menyelisih syar'i, bid'ah dan yang sebenarnya kita mungkin gak tahu. Tapi lam yakhfa alaihi ulfatuh. Gak bisa disembunyikan siapa temannya dia. Gak bisa disembunyikan siapa sahabatnya dia. Kelihatan, ketahuan. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama salaf menjelaskan tentang keutamaan bersahabat, bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Satu, dua, tiga. Seperti itu. Makanya ba'dul hukama menyatakan afdhalu ma yuwarithul aba li abnaihim sanaul hasan wa adabul hasan wa ikhwanus salihun. Coba, seutama-utama warisan yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sanaul hasan wa adabul hasan wa ikhwanus salihun. Yang ketiga itu adalah sahabat, ukhuwah, orang-orang yang soleh. Jadi anaknya ini diarahkan, dibimbing, ta'al inti kamu ini bersahabat dengan fulan, dengan alan. Masya Allah, wala nuzaki Allah, ada orang ini baik akhlaknya, tawadhu, berilmu, semangat ibadahnya, tolak oleh ilmunya, ayo bergaul dengan itu kamu, wahai anakku. Seperti itu. Makanya Ali al-Asqalani ketika kakeknya mau meninggal, itu dipanggil seluruh anaknya, lama hadarat jidi al-wafah, kata beliau, ketika kakekku meninggal, dipanggil anak-anaknya, dipanggil semua, panggil dikumpulkan. Apa kira-kira yang disampaikan? Kalau sekarang mungkin ya, ini mungkin, semoga. Ayo, ini kafe, sini semua anak-anakku. Ya Pak, ya Ayah, ya Bapak, ya Ayah, datang. Apa kira-kira yang disampaikan kepada anak-anaknya oleh orang ini yang mau mati ini? Zaman sekarang ya, tuh mobil itu buat kamu, gedung itu, ruko itu 3 buat kamu, tanah sekian meter buat kamu, ya, jangan tengkar ya, cok tukaran sing rukun. Ini enggak gitu, bukan gitu. Dikumpulkan anak-anaknya dinasehati. Ya bunayya. Nah, asyirun nas mu'asyaratan in ghibtum alaihim hannu ilaikum wa in muttum bakau alaikum. Wahai anak-anakku, dengarkan anak-anakku. Kalian ketika mau bergaul, bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, dengan mereka orang lain, bergaullah, bermuamalahlah, berinteraksilah, interaksi muamalah yang baik, yang syar'i, yang baik, sehingga ketika kalian tidak di sisi mereka, mereka kangen rindu kalian. Begitu nasihatnya. Oh iya, temanku, kata mereka kepada kalian, oh iya temanku yang selalu memberikan nasihat kepadaku, mana sekarang ya? Baru sehari dua hari berpisah. Sudah kangen. Kangen apa? Kangen nasihatnya, kangen akhlaknya. Ya. Kangen kebaikan-kebaikan dia, kangen ta'awunnya. Itu. Nah, sehingga dia gak ketemu sehari dua hari, udah kangen. Sahabatku yang selalu memberikan faedah kepadaku, menegur aku, nasihati aku, mengarahkanku, membantu aku. Di mana sekarang dia ya? Seperti itu. Jadikan gitu wahai anak-anakku. Wa in muttum bakau alaikum. Kalau kau mati wahai anak-anakku, mereka menangisi kalian. Mereka nangis karena kematian kalian. Kenapa? Sahabatku yang selalu memberikan kebaikan kepadaku, nasihat, teguran, meninggal, nangis. Itu. Nasihatnya mereka kepada anak-anaknya, para ulama salaf. Ngumpulkan untuk itu. Bukan gedung ini milik kau, mobil ini milik kau, tanah ini milik kau, iki milik kau. Ilmu yang diajari, ilmu warisannya itu warisan yang masya Allah. Barakallahu fikum. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini tentu menyambung yang tadi malam kelanjutannya, walaupun berbeda sedikit tapi ada korelasinya dengan tadi malam. Menyadari, dan ini penting, kita ini sadar bahwa kita ini manusia. Karena sadarnya kita manusia ini, berarti kita akan sadar bahwa kita ini mesti punya kesalahan. Ketika kita sadar punya kesalahan, maka harapannya kita banyak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekian ayat, sekian hadis, sekian aqwal a'immatus salaf, banyak tentang hasungan dan keutamaan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Umar, naam, radhiyallahu anhu, ketika menyampaikan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Adabul Mufrad, kata Ibnu Umar, inna kunna lana'uddu fil majlis linnabi sallallahu alaihi wasallam rabbi firli wa tub alaya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marratin. Sungguh, kata Ibnu Umar, sungguh kami dalam satu majelis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam riwayat lain, innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. 100 kali dalam satu majelis. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang. Fama balu nahnu al'an. Bagaimana dengan kita? 100 kali dalam satu majelis dihitung oleh Ibnu Umar, Rasul menyatakan Rabbi firli, ya Allah, ampuni aku. Wa tub 'alayya, dan terima tobatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang ya Allah. 100 kali. Dan Allah Jalla wa'az dalam kitab Al-Quran, dalam Al-Quran menyebutkan sekian ayat tentang hasungan untuk istighfar. Bahkan Bahkan dalam ayat disebutkan yaitu waktu terbaik istighfar kepada Allah. Di mana dan kapan waktu terbaik itu disebutkan? Nah, di surat Ali Imran misalnya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ini hamba-hamba Allah yang Allah pilih dari hambanya adalah mereka orang-orang yang sabar. Sabar ketika menjalani taat kepada Allah. Sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah. Sabar ketika tertimpa musibah. Dan as-sadiqin. Naam. Dan as-sadiqin, orang-orang yang jujur imannya, ucapannya, dan dalam segala keadaan dia jujur. Hasungan Allah dalam ayat lain, wa kunu ma'as-sadiqin, hendaklah kalian bersahabat, bergaul, bermajlis, berinteraksi dengan orang-orang yang jujur, kata Allah. Keutamaan orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was-shodiqin wal-qanitin, dan orang-orang yang taat tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wal-munfikin, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas semua tadi itu. Wal-mustaghfirina bil-ashar, dan orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Surat apa? Ali Imran ayat ke-17. Di surat Adz-Dzariyat ayat ke-18 Allah sebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur hamba Allah yang Allah pilih dari hambanya orang-orang mukmin itu selalu istighfar di waktu apa? Sahur. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah ketika menjelaskan ayat ini, ketika ditanya mana yang lebih afdol, di waktu sahur membaca Al-Quran atau istighfar, siapa yang tidak paham tentang keutamaan baca Al-Quran? Ayatnya, hadisnya, wadih, jelas, gamblang, pol, tentang keutamaannya baca Al-Quran ketika dia ikhlas, keutamaannya mempelajari Al-Quran ketika dia ikhlas dan mengajarkannya, keutamaannya sangat membaca Al-Quran ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, satu huruf pahalanya 10. Alif Lam Mim bukan satu huruf, Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Bayangkan. Namun kata beliau, yang afdol adalah istighfar. Ketika kapan? Waktu sahur. Berarti sebelum subuh. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan As-Sa'di rahimahullah ketika Na'am menjelaskan wal mustaghfirina bil ashar. Naam. Ketika semua tadi itu sabirin, shodiqin, qanitin, munfikin, mustaghfirin, semua tadi itu betul-betul sifat-sifat hamba Allah yang terpuji. Naam. Kemudian Allah sebutkan di penghujung ayat ini wal mustaghfirin bil ashar. Allah sebutkan tentang apa? Ihtiqarihim li anfusihim. Naam. Wa annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman bal yarawna anfusahum mudhnibin muqassirin fayastaghfiruna rabbahum. Masya Allah. Kalau kita baca ayat ini, ya Allah, aina nahnu, aina nahnu, di mana kita posisinya? Di mana Allah sebutkan di ayat ini, subhanallah, as-sabirin. Kalau kita bicara as-sabirin, orang yang sabar, bagaimana kita? Sudahkah kita sabar dalam menjalin taat kepada Allah, dalam maksiat, dalam menjauh maksiat kepada Allah, dalam menerima musibah? Sudah sabar kita ikhlas karena Allah? Itu nasihat buat kita pribadi, masing-masing kita. Shodiqin, jujurkah kita dalam beramal, berucap, bermuamalah, dan seluruh keadaan kita jujur kita? Nasihati untuk kita masing-masing, diri kita masing-masing. Wal qanitin, sudahkah kita taat tunduk kepada Allah? Kembali ke kita masing-masing. Wal munfikin, sudahkah kita menginfakkan harta kita di jalan Allah dengan ikhlas dan benar? Sudah? Ke kita lagi. Kemudian setelah itu mustaghfirin, merasa dirinya itu rendah, hina di hadapan Allah. Mereka meyakini dan menyadari kehinaan dan kerendahan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Mereka enggak melihat pada diri mereka sesuatu yang menonjol, sesuatu yang aku punya posisi. Enggak seperti itu. Tidak ada. Wala halan wala maqaman. Lah. Bal justru malah mereka hamba Allah yang Allah pilih ini, yang mulia ini, meyakini yarawna anfusahum, melihat dan meyakini diri mereka itu mudhnibin muqassirin, banyak dosa dan muqassirin, belum apa-apa, belum berbuat. Tadi malam telah dijelaskan min a'zamil musibah, termasuk musibah yang paling besar adalah ketika dia tahu dia muqassir, dia lalai, dia mengurangi, dia gak sempurna dalam ibadah kepada Allah, dia abai, dia gak peduli, dia gak sedih atas keabaian dan kelalaian tersebut dan kekurangan tersebut, gak sedih. Itu musibah yang paling besar. Ini indah. hamba Allah yang Allah pilih dari mukmin ini tadi itu as-sabirin, as-shadiqin, al-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirin itu, na'am, bal yarawna anfusahum mudhnibin muqassirin. Justru mereka melihat dan menilai, meyakini diri mereka itu penuh dengan dosa dan dengan kekurangan. Sehingga apa? Istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lakukan itu. Lakukan apa? Lakukan istighfar itu kapan? Di waktu-waktu istijabah. Di waktu-waktu terkabulkan doa. Yaitu waktu sahur. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Mengabulkan doa orang yang minta. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dengan Muslim, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailatin. Dan sungguh kata Rasulullah SAW, di waktu malam itu ada saat-saat yang ketika saat itu, waktu itu, seorang muslim menepatinya, mencocokinya, mohon kepada Allah tentang kebaikan dunia dan akhiratnya, Allah kabulkan. Tidaklah seorang muslim mencocoki waktu itu, waktu malam itu, kemudian dia mohon kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat dia, kecuali Allah akan kabulkan permohonan dia. Ini tiap malam. Makanya kata beliau, di waktu sahur, afdol istighfar kepada Allah. Daripada baca Al-Quran. Tanpa menafikan keutamaan baca Al-Quran, ikhwan. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Disebutkan dia tadi wahum wabil ashari hum yastaghfirun. Naam, famuddu salatuhum ila sahari. Thumma jalasu fi khat timati qiyamin bil lail yastaghfirunallaha. Nah, istighfar al-mudhnib li dhanbih wal istighfar na'am bil ashar fadilatun wa khususiyatun na'am laysa li ghairi. Nah, kama qala ta'ala fi wasfi ahli al-iman wa ta'ah wal mustaghfirina bil ashar. Naam. Wa bil ashari, dan di waktu sahur tentunya sebelum subuh. Ya. Mereka istighfar. Mereka sholat malam, qiyamul lail. Bagi yang tidak ada udzur tentunya. Bukan safar. Dia mulai mereka terus. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah fardu adalah qiyamul lail. Jalani itu semua sampai waktu sahur, baru mereka jalasu, duduk. Di akhir penghujung qiyamul lailnya itu istighfar kepada Allah. Selesai itu istighfar kepada Allah. Istighfar karena merasa dia dosa kepada Allah dan dosa-dosa dia kerjakan. Istighfar yang dilakukan di waktu sahur itu keutamaan yang besar. Ada nilai khusus kata Syekh rahimahullah yang tidak ada pada waktu lain. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Dan ini bukan berarti tidak boleh istighfar di waktu selain sahur. Lah, hasungan istighfar itu setiap detik, setiap saat. Hanya saja di waktu sahur itu ada kekhususan. Harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan akhbarullahu jalla wa az annahu la yu'adzibu mustaghfiran. Allah mengabarkan subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah tidak menyiksa hambanya yang selalu mohon ampun kepada Allah. La yu'adzibu mustaghfiran. Kenapa demikian, kata Syekhul Islam? Li'annal istighfar yamhu dzamba alladhi huwa sababul adzab fayantadifa'u al'adzab. Karena istighfar itu, mohon ampun itu menghapus dosa. Sementara dosa itu sebab dari sebab-sebab diazabnya oleh Allah. Dengan adanya istighfar, istighfar, istighfar, maka siksaan itu terjauhkan dari dia. Yantadifa' al-adzab. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian pula kata Syekhul Islam, idza kana al-'abdu daiman syakiran mustaghfiran fala yazalu al-khairu yataḍa'afu lahu wasyarru yandafi'u an. Wasyarru yandafi'u anhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seorang hamba terus syukur kepada Allah, terus istighfar kepada Allah, maka kebaikan senantiasa terus dia dapati berlipat-lipat ganda. Dan kejelekan terpelanting darinya, terhindar darinya. Ketika apa? Ketika selalu syukur kepada Allah. Naam. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Tapi kalau kalian kufur, mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian dengan cara mempergunakan nikmatku itu di atas maksiat Allah, penyimpangan-penyimpangan syar'i, sungguh azabku pedih, kata Allah. Maka asyakir daiman mustaghfir daiman, orang yang selalu syukur kepada Allah, orang yang selalu istighfar kepada Allah, itu kebaikan terus dia dapati berlipat-lipat ganda. Kejelekan terpelanting darinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kata Ibnu Qayyim rahimahullah, min aujabil wajibat at-taubatu ba'da dzamb. Termasuk kewajiban yang paling wajib adalah taubat kepada Allah, terutama ketika setelah dia berbuat dosa. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal ini betul-betul menjadikan pelajaran yang berharga bagi kita dan nasihat, teguran, peringatan bagi kita. Semoga bermanfaat bagi kita. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan ketika Allah berfirman, man khosyir rahmana bil ghaib, man khosyir rahmana bil ghaibi. Nah, Orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah di waktu dia menyendiri. Nah, gak punya perasaan gue, mumpung gak ada uang, mumpung gak ada orang lain, wis lapes, aku tak berbuat ini itu. Gak demikian. Man khasyir rahman bil ghaib, kata Fudhal bin Iyad, huwa rajulu yadhkuru dhunubahu fil khala fayastaghfirullah minha. Ayat ini kata beliau, dia seorang yang selalu ingat dosa-dosa dia. Dia sadari dia banyak dosa. Ketika dia menyendiri, dia mengingat dosa. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosaku. Dengan ingat itu, dia langsung istighfar kepada Allah. Ini makna ayat kata beliau, tafsirnya, man khasyir rahmana bil ghaibi. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah, perlu kita ketahui barakallahu fikum bahwa Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah, dalam syarah kitab Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah, kata beliau, idza ra'aita nafsaka mutahayyaron falzam al-istighfar. Kalau kau sudah mulai melihat diri kau, kamu sudah merasakan dirinya, waduh, sudah mulai bingung, gundah gulana, sedih, cepat istighfar kepada Allah. Cepat istighfar. Dosa apa yang anak inginkan? Kok ada sakit seperti ini sekarang ini? Kok bingung, kok sedih, kok gundah gulana? Dosa apa ini? Cepat istighfar kepada Allah, kata beliau. Cepat. Kenapa? Fa innal istighfaru mimma yaftahu Allah bil ala abad. Ala abad. Karena sungguh istighfar itu, mohon ampun kepada Allah, termasuk salah satu tips, kalau bahasa sekarang kita, kiat yang dengan itu Allah buka dia. Allah sadarkan dia. Allah baikkan dia. Allah pintu buka-buka baik. Pintu-pintu baik. Pintu-pintu hidayah. Pintu-pintu taufik yang dibuka oleh Allah dengan istighfar kepada Allah SWT. Ikhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian keutamaan istighfar kepada Allah, hasungan syar'i untuk beristighfar kepada Allah, dan penjelasan-penjelasan seputar bagaimana diri kita ini mengakui salah dan dosa. Ingat bahwa mengaku diri kita salah itu bukan sesuatu yang aib, justru itu aziz. Mengaku kita ini salah dan berdosa itu bukan suatu aib, tapi itu justru aziz. Mulia dia. Dan apa yang tadi kita sampaikan juga, juga semakin mentambih kita terhadap apa? Terhadap al-sinatuna, lisan-lisan kita. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, aktsarul khotaya ibni Adam fi lisanihi. Terbanyaknya kesalahan yang dilakukan oleh ibnu Adam, oleh manusia itu, lisannya. Dari lisannya. Bab lisan. Nah, makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, hidayah dan taufik dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar kita, na'am, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa kita dan kesalahan kita, dan terus istiqamah dan mohon kepada Allah SWT al-afiyah. Mohon kepada Allah apa? Al-afiyah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abbas Ibn Abdul Muttalib, dari Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, riwayat Imam Tirmidzi, qultu ya Rasulullah, kata Abbas Ibn Abdul Muttalib, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ajari aku, bimbing aku suatu hal, suatu perkara, suatu kalimat yang dengan itu aku mohon kepada Allah. Apa kata Rasul? Ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, wahai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kau mohon kepada Allah, kau minta kepada Allah al-afiyah di dunia dan di akhirat. Ikhwati fid din rahiman wa rahimakumullah. Apa maksudnya? Ay utlub minallah al-afiyata. Maksudnya kau mohon kepada Allah al-afiyah. Wal-afiyatu hiya salamatu wal-mu'afatu min kulli syarr wa maradin wa bala'in. Al-afiyah itu adalah terselamatkan, termaafkan dari segala kejelekan dan penyakit dan bala. Wal-afiyah fil akhirah fa innal afiyah hiyan najah wal falah fid dunya wal akhirah. Dan afiyah, afiyah di akhirat, naam, sungguh itu adalah keselamatan dan keberuntungan dia dunianya dan akhiratnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini juga hasungan bagi kita agar kita memohon kepada Allah al-afiyah. Ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah, nas'alullah salam al-afiyah, ketika melewati kalimat al-afiyah, kita ingat, ya Allah, selamatkan aku dari berbagai apa? Bala. Bala. Dan dari berbagai marot, penyakit. Dan juga diselamatkan, dimasukkan ke jannahnya kelak. Tergambar itu ketika kita mohon apa? Al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terselamatkan dari apa? Min kulli syarr, itu segala kejelekan. Tentu masuk fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, fitnah itu syarr. Nah, semoga yang sederhana ini dan singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama anak pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan kepada kita dan taufiknya untuk selalu istiqamah al-haq dan diberi al-afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.